Kalau boleh beta jujur, rasa ini parsi sing bisa dapat paruku. Beta terlanjur sayang, terlanjur cinta. Meski beta tahu ini salah, mungkin memang beta yang salah. Tapi cinta sing pernah salah, parungkapkan semua isi hati dalam dada. Jujur nona, cuma se yang beta cinta. Mengapa, lama ngapa, ada apa sampai seng tarima beta? Tolong bicara sakata jua, jang cuma diam balas deng air mata. Biar hati yang bicara, jang se malawan si onona. Sumpah mati dalam hati, sungguh mati. Beta su terlalu cinta se sio jantung hati. Oh, mungkin memang beta yang salah. Tapi cinta sing pernah salah, parungkapkan semua isi hati dalam dada. Jujur nona, cuma se yang beta cinta. Beta su terlanjur cinta sih.